ورحمة الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال المؤلف رحمه الله وقوله ذو مرة ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة. قال معناه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذو مرة ملائكة جبريل disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ذو مرة أي ذو خلق حسن, memiliki akhlak yang bagus, وبهاء kegagahan, wasana keindahan, waquwatin syadidah dan kekuatan yang luar biasa. Demikian dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wa qala ghayruhu du mirra ay du quwwatin. Kita lihat syarahnya Syekh rahimahullah atau hafizahullah, qauluhu ta'ala 'allamahu syadidul quwa wa qauluhu du mirra la budda an la bainahuma farqa. Ketika Allah mensifati atau menyifati Jibril dengan syadidul quwa di penggalan ayat berikutnya du mirratin, menunjukkan bahwa harus ada perbedaan. Tapi kalau tidak, ini hanya sekedar pengulangan. Fal mirratu ghairul quwwah, maka mirrah yang ada di ayat ini bukan quwwah yang ada di penggalan ayat sebelumnya. Wal mirratu hiyal hay'atul hasanah, mirrah itu adalah bentuk yang sangat indah, kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan di matanya. Wa qala ta'ala fi sifatihi innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin muta'in thumma amin. Innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya itu adalah ucapan rasul yang mulia. Di quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin, dia memiliki kekuatan di sisi dzil 'arsy, pemilik arsy. Muta'in sama amin, yang dia ditaati. Taib sama amin dan terpercaya. Ailahu quwwatun wa ba'sun syadid, bahwa Jibril itu memiliki kekuatan yang sangat. Walahu makanatun wa manzilatun aliyatun rafi'atun, dan bahwa malaikat Jibril memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inda dzil 'arsyil majid, di sisi zat pemilik arsy yang mulia. Muta'in thumma amin ay muta'in fil mala'il a'la, dia sangat ditaati oleh para malaikat di atas langit. Amin di amanatin azimatin, malaikat Jibril memiliki sifatul amanah. Walihada kana huwa as-safir bainallahi wa bainar rusulihi, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya safir, perantara antara Allah Subhanahu wa taala dan dengan rasulnya dari kalangan manusia. Syarahnya, hadhihi awsafu Jibril, ini adalah sifat-sifat Jibril alaihi salatu wassalam. Fa qauluhu ta'ala innahu laqaulu rasulin karim, fihi wasfu Jibril alaihi salatu wassalam bil karam. Di sini ada sifat bagi Jibril dengan sifat kemuliaan. Wasafahu bir risalah, dan Allah menyifatinya dengan risalah, bahwa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Fahuwa rasulun min indillahi azza wa jalla, maka Jibril adalah rasul dari sisi Allah azza wa jalla. Yursiluhu ila man yasha'u min rusulihi min bani Adam bil wahyi, Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari rasul-rasulnya dari kalangan anak cucu Adam. Fahuwa wasitatun bainallahi azza wa jalla wa rusul minnal bashari bil wahyi, Maka malaikat Jibril sebagai perantara antara Allah dengan Rasulnya dari kalangan manusia. Wahada madhulahu. Tentu ini adalah pujian Allah untuk Jibril. Walihada qala anhu ta'ala karim. Oleh karena itu Allah menyifatinya dengan karim, mulia. Kemudian Allah mengatakan di quwatin. Wasafahu ta'ala bil quwah. Allah menyifatinya dengan kekuatan yang luar biasa. Tentu yang memberikan kekuatan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma wasafahu bima huwa ala faqala. Kemudian Allah menyifatinya dengan sesuatu yang lebih tinggi lagi. Allah mengatakan inda dil arshi, yakni bi uluwil makanati fahuwa qaribun minallahi azza wa jalla. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di ketinggian, maka dia termasuk malaikat yang didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala makin ay lahu makanatun azimah. Kedudukan yang agung, kedudukan yang istimewa. Thumma qala ta'ala muta'in ay tuti'uhul malaikah. Yani Jibril adalah malaikat yang ditaati oleh para malaikat semuanya. Fahuwa ra'isuhum wa muqaddimuhum wa muqaddamuhum. Maka Jibril adalah penghulunya, pemimpinnya. Summa qala ta'ala thumma ay wahiya ismu isyarah. Thumma isim isyarah. Wa qawluhu ta'ala thumma amin ay fis sama'i. Thumma amin bahwa di sana, yani di langit. Amin, dia terpercaya. Fa wasafahu ta'ala bil amanah. Baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyifatinya dengan sifatul amanah. Sifat amanah ini sungguh sangat luar biasa. Sehingga seorang pun ketika dia memiliki ini, maka dia dikatakan amin. Fa wasafahu ta'ala bil amanah. Hadhihi awsafu Jibril alaihi salatu wassalam. Ini sifat-sifatnya Jibril. Tsumma qala ta'ala annabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yatalaqqal wahya min Jibril. Kemudian Allah menyifati Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam yang menerima wahyu dari Jibril, wa ma sahibukum bimajnun. Lainahu kanu yasifunahu biljunun. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahabat kalian ini adalah orang gila, bukan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menafikan dari Rasulullah sifat al-junun, kegilaan? Karena dulunya orang-orang musyrikin menyifatinya dengan kegilaan. Mereka mengatakan Muhammad gila, Muhammad tersihir, Muhammad macam-macam. Wallahu jalla wa'ala nafa'anhu dhalik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menafikan sifat ini. Sifat gila dari Rasul. Maqala walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Rasul itu telah melihat Jibril bil ufuq. Baik, ay ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibrila ala khilqatihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha bil ufuq. Yani Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Rasul melihatnya di ufuk, yakni di langit. Wadhalika min batha'i makkata lamma hasala 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam min adh-dhiqi wasyiddati min kufari ahli makkata fasami'a sallallahu alaihi wasallam sautan min fawqi ra'si farafa'a tarfahu ila as-sama'i fa idza huwa jibril baina as-sama'i wal ardhi lahu 600 janah. Wadhalika bi batha'i makkah, dan ini ketika terjadi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Batha Makkah. Lamma hasala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min adh-dhiqi wasyiddah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesempitan dan kesulitan dari orang-orang kufar serta penduduk Makkah secara keseluruhan. Fa sami'a sallallahu alaihi wasallam sautan min fawqihi min fawqi ra'si, kemudian Rasulullah mendengar suara dari atas kepala beliau. Farafa tarfahu ila as-sama', kemudian beliau mengangkat pandangannya ke atas langit. Fa idza huwa Jibril bainas sama'i wal ard. Ternyata Jibril di sana antara di antara langit dan bumi. Lahu 600 janah. Jibril memiliki 600 sayap. Qala ta'ala wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ma hadzal Rasul sallallahu alaihi wasallam bidhanin ay alal ghaib. Yani bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekedar berasa berprasangka berkata-kata tentang masalah gaib dari pikiran dia atau perasaan dia atau pendapat dia lah. Baik. Ma huwa bimuttahamin alal akhbar allati yukhbiru biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah beliau termasuk orang yang tertuduh dusta, ngarang-ngarang terhadap apa yang beliau kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, bukan kedustaan, bukan dia karang-karang, bukan dari hasil pikiran dia, perasaan dia, kemudian dia menceritakan kepada orang, lah bukan. Tapi semua yang beliau utarakan, beliau sampaikan dari perkara gaib, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Baik. Wa ma huwa bimuttaham 'alal akhbari allati yukhbiru biha 'anillah Subhanahu wa taala, bal huwa shadiqun. Bahkan Rasulullah adalah jujur, benar adanya pada semua apa yang beliau sampaikan. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Demikian juga yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah ucapan syaitan yang terkutuk. Hadzal Qur'an laisa min qauli syayatin. Quran ini bukanlah ucapan syaitan, karena syaitan la taqrubul wahyi li'annahu yuhriquha. Kenapa? Karena syaitan tidak akan bisa dekat dengan wahyu, karena wahyu ini akan membakarnya. Wahya la tutiqu dzalika. Sehingga dia tidak mampu untuk itu. Oleh karena itu barakallahu bikum, orang yang keserupan kemasukan jin, kalau dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, dia akan kepanasan dan merasa terbakar. Barakallahu bikum, sehingga dia minta-minta ampun untuk keluar. Dia merasa tersiksa dengan bacaan Al-Qur'an, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akan terbakar ketika dia bertahan dan terus bertahan. Maka Al-Qur'an ini bukanlah ucapan jin, bukanlah ucapan syaitan, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syaitan tidak akan bisa dekat dengan wahyu. Kapan dia dekat dengan wahyu, dia akan terbakar. Wahya la tutiku dalik. Qala ta'ala wa ma tanazzalat bih syayatin, yakni bil Qur'an wa ma yambagilah. Dan bukanlah Al-Quran ini dibawa oleh syaitan. Baik. Wa ma yambagilahum, dan tidak pantas bagi syaitan untuk membawa Al-Quran ini. Innahum anis sam'i la ma'azulun, ay ya'ni anil wahyi fahum mub'iduna yurjamuna bisyub. Mereka itu dari wahyu sangatlah jauh, mereka dilempar. Barakallahu bikum, dilempar dengan syuhub, bola-bola api. Fala yastati'una ayyakrabu minal wahyi, sehingga mereka tidak mampu untuk dekat dengan wahyu. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, maka bukanlah wahyu itu adalah merupakan ucapan syaitan yang terkutuk. Baik. Fa aina tadhhabun, maka kemana gerangan kalian akan pergi? Laisa lakum tariqun litadribi hadzal rasul wa hadzal qur'ani ba'da hadzal awsafil azim. Tidak ada jalan bagi kalian untuk mendustakan rasul, mendustakan Al-Qur'an ini setelah Allah menyipati, barakallahu fikum, orang-orangnya. Rasul ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga malaikat Jibril dipuji, ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan bagi kalian untuk mendustakannya. Jibril amin, barakallahu fikum, terpercaya. Baik, Rasulullah juga amin. Sehingga beliau mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Barakallahu bikum. Kenapa kalian tidak mempercayai aku sementara aku adalah terpercayanya siapa yang ada di atas langit? Barakallahu bikum. Orang yang diberi amanah Rasul dan memiliki sifat amanah, Sehingga tidak ada alasan bagi orang untuk mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolak wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semuanya terpercaya, rasulnya dari kalangan malaikat dan rasulnya dari kalangan manusia. Taib. Coba tengok kembali barakallahu fikum ayat tadi. Allah memuji Jibril dan Allah memuji siapa? Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan adapun yang dikatakan oleh orang-orang, wah itu syaitan, ucapannya syaitan. La, ini bukan ucapan syaitan. Allah nafikan bahwa itu ucapan syaitan. Baik. Maka dikatakan oleh Syarif ini, laisa lakum tariqun litakdibi hadzal rasul. Tidak ada celah, tidak ada jalan bagi kalian untuk mendustakan rasul ini. Dan tidak ada jalan dan celah bagi kalian untuk mendustakan Al-Quran ini. Setelah sifat-sifat yang Allah berikan kepada mereka. Wa hadha sanadul muttasil ila Allah jalla wa ala, dengan sanad yang langsung kepada Allah azza wa jalla. Bis sanad innama huwa an Rasulillah Jibril anillahi tabarak wa taala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mendustakan kebenaran ini, menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktabi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai sini dahulu. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta.